Konsultasi Syariah. Dapat hadiah setelah harga dinaikkan. Pertanyaan. Seorang penjual menawarkan barang dan hadiah secara terpisah. Misal, laptop harganya 3,3 juta dan bisa mendapatkan hadiah tas merek X dengan harga 3,4 juta. Sementara tas ini jika dijual terpisah, harganya bisa 300-an ribu. Apakah ini dibolehkan? Jawaban. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para ulama memahami, hadiah semacam ini hakikatnya bukan hadiah, tetapi bagian dari objek transaksi. Sehingga ketika penjual menawarkan, harga laptop saja 3,3 juta, dan harga laptop plus tas merek X dengan harga 3,4 juta. Pada hakikatnya, uang 3,4 juta adalah harga untuk laptop dan tas yang dimaksud. Terlepas apakah dia jual dengan harga normal atau harga yang lebih murah. Karena itu, selama objek tas yang ditawarkan jelas, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana hadiah yang diberikan tanpa ada kenaikan harga dibolehkan dan dipahami sebagai diskon. Muhammad Zakaria At-Tohan mengatakan, tidak ada perbedaan di antara para ulama kontemporer bahwa hadiah yang jelas yang diberikan bersamaan dengan barang dagangan hukumnya boleh. Karena ini seperti potongan harga. Al-Musabaqat wal-Jawa'iz wa hukmuha fi syari'ah al-Islamiyah. Kebalikan dari itu, hadiah yang diberikan setelah ada penambahan harga. Dalam Tahdzib Al-Furuq dinyatakan, hibah yang disatukan dengan transaksi jual-beli statusnya hanya nama saja. Jika ada orang mengatakan, saya mau beli rumahmu seharga 100 dengan syarat Anda menghibahkan baju Anda kepada saya, dan itu disanggupi, maka rumah dan baju keduanya adalah barang dagangan yang harganya 100. Tahdzib Al-Furuq. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, jika hadiah yang diberikan bersamaan dengan objek akad itu diketahui pembeli dan ada tambahan harga untuk bisa mendapatkan hadiah, hukumnya dibolehkan. Dan ketika itu, akad jual-beli yang dilakukan, objeknya berubah hadiah dan barang yang dijual. Sehingga hakikatnya bukan hadiah. Karena yang perlu diperhatikan dalam akad adalah hakikatnya dan bukan pernyataannya. Fatwa Syabakah Islamiyah. Konsekuensi dari hal ini, 1. Bolehnya memberi dan menerima hadiah semacam ini, karena terhitung transaksi jual-beli yang saling ridho, dan hukum asal jual-beli adalah halal. 2. Berlaku semua syarat dalam transaksi jual-beli untuk hadiah ini. Karena itu, jenis hadiah atau bonus yang diberikan harus jelas dan kriterianya sesuai kesepakatan, karena dia statusnya barang yang diperdagangkan. 3. Berlaku semua hukum khiyar pada barang. 4. Wajib bagi penjual untuk menyerahkan hadiah itu, karena dia bagian dari transaksi. 5. Penjual boleh menarik kembali hadiah itu jika transaksinya dibatalkan, karena dia barang yang ditransaksikan. Demikian, Allahu A'lam.